بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وتوي كله إكي إكو فصل سويجي قدام الفوفا تدكلا موتون يسيوم Dadgala nugal yasi wong malfufan ingkang den lipet wazamalan yang kaya wong mautahu ing mauti malfus sudyakol waliubiyaminihi kaden bener ken sofa wali ini kalawan sumpah wali fil azhar ing dalam mungguh kaul azhar walau qata'alan lamunugal yasi wong dorofan ing sapucuk anggahota fa waza'am lan yang kaya si wong nak sahu ing kurang ya tarafal madhabu tasdiquhu maka udawi madhabi kuden bener kenane ya si wong in ankara lamun inkar ya si wong aslas salamati ing aslas salamat fi udwin zahirin ing dalam anggahota kang zahir wa ilam yunkir fala yusaddaku fala tasdik fala yusaddaku yadaihi adawa nugal yasi wong ing tangan rorone gair warijlaihi len sikil rorone gair fama tamaka mati ya gair waza'amalan yang kaya si wong sirayatan ing marambat wal waliyulan yang kasabba waline indimalan mumkinan ing tatukang mungkin aw sababan atawa ing sabab kang awan wala sahu tasdigul wali maka utawi kaul asah iku dan benerken wali ne wa kadzalan lalika ya ikilaiki tasdiqul wali law qata'a yadahu amunugal ya si wong ing tangane gair wa za'amalannya gaya si wong sababan ing sebab kang wawane wal waliyu lan yang kasabah waline sirayatan ing sirayah walau awdoha lan lamuna duan yasi wong mudihadaini ing dadu diharara wa rafa al hajiz dan ngilangkan yasi wong atau ngangkatkan ya wong ingkang alingi wa za'amahu lan nyangka yasi wong wa ingrab ungkoblan dimalihi ing dalam sadurungi dadu ni iya yaudah diga magaden benerken ya si wong in amkana lamun ngongangken ya in amkana lamun ngongangken ya indima waila waila miyungkin ulipal jari magaden sumpah sabagang dan tatuan wasabata irsyad dan tetap bapa yang bawa yang baroro gubla go gila lan dan ucap bagen opo wasalisun lan tetap opo ganggeping telu ne emboh emboh ganggeping telu kurang bacakan halafatihah nomor kahiji haji sarkam cikande bin bu as- Selasa. Meninggal hari Selasa 8 Januari. Ifin bin Haji Resan Mauk. Meninggal Senin Haji Pramuji bin Pawirorjo. Alamat Perum 2 Tangerang, Kedamang. Almarhumah Siti Wulfiati binti Marudin. Marhumah Dhari bin Yerm Rawa Bolang Winarno bin Darmo Sragen Jawa Tengah. Terakhir ialah Kang Gozah Latif bin Ade Sudajat sekeluarga barakatuh umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis. Nganai jelema mah eueuh meujihna. Dibere panas, panas amat. Dibere hujan, hujan bae. Tiris-tiris amat. Eueuh meujihna. Setungtung temake tauhid tetep hate ngarasula baik. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu nema ayanana ngeunakeun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah. Allah ngarasakeun panas ka nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nusaha nu Allah. Masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas. Dibere panas karasana tiris. Eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nusaha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan selalu nikmat terus bae. Papasten papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar. Berang peting, berang peting, berang peting, berang peting. Geus ulah mikiran nu kos kitu, nu kudu dipikiran mah perputaran waktu dia mengejar ajal urang. Tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deket jeung Allah, untung gede. Kumaha cenah karasana kiai deket jeung Allah? Atuh ai deket jeung Allah mengeunaheun kos urang deket jeung bebeni. Nikmat jas ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jas. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat-salat teh ngeunaheun. Jadi lamun aya jelema tinggal deun tahajud teh penting teh isuk-isukna ceurik. Lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah, duh aya naon teh keur penting mah teu hudang teh ceurik. Lumantak osok ditambal beurangna nu biasa penting salat tahajud 6 rakaat misalna. Teu salat teh keur penting beurangna ditambal 2 kali lipat. Jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep. Da eta jadi 24. Nambal salat tahajud keur penting. Percis kos urang bae kitu. Teu percis jasa. Urang mah teu hudang teh sugan yeung-yeung teu urang. Teu boga perasaan ku kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu. Atuh imah naon bedana jeung kebodongkol. Atuh beda jeung kebodongkol jantan mah kos kitu atuh. Tuh etalah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah mah maca Quran ngeunaheun. Maca shalawat nikmat, salat ngeunaheun. Ngadengekeun ngaji ngeunaheun tiis tentrem reup. Malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun. Us. Engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kieu sakedengah teu ngaji. Aduh. Daya. Jadi ia perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet. Iji rizki urang moal ku batur kajen ku kumaha. Yakinkeun eta nu urang bagian urang nunggeus ayat tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kadua, amal nunggeus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu, Allah terus-terusan neuleukeun urang teu pernah nundutan Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Teu pernah. Jadi urang kumana bae kadeuleu kalau yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna, sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah-nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantep. Inu mentak daek nonton TV teu asa dideuleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideuleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah yeuh. Duh mun isuk pae aing kumaha beuh dibeuleum ieu aing moal daek ngridit. Pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ya motorna ngeridit kabeh, Pak. Ya Allah, ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Yuh ngarasula yuh. Ibere sehat, hari nu boga sehat saha. Gusti Allah, keur dibere rasa sehat. Dibere muriang ai nu boga panyakit saha. Allah, boh, ya urang dibere deudeuh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi. Ikurangan temenang ngadahar daging be, temenang ngadahar sop kambing, temenang ngadahar jeroan, temenang ngadahar lauk asin, temenang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangahaja tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah deuk tapak bae. Kitu kuduna. Iya bang, endahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabat turun sa umur jeung aing sara rehat aing kunon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Yeuh, ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya jebatur tun bere panyakit mah nya meloba duit da ka dokter ge. Hayi aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat, awas ya ku aing Gusti Allah. Jeuh, sakieuna mah kotok bari diawas-awas. Je, sakallah deh, tasi budak ngomong sengenah nabe. Sana jangan ngomong kereteg hati Allah menyahun. Nyahun Allah, masya Allah taya orang perbaiki atat supaya mantap. Je, nu kaluar tina gerak Allah, nu kaluar tina kudrot irodat Allah. Nu kaluar tina kahayang Allah. Kapeh. Teu kaluar tina kudrat irodat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa. Kimimiti wujud kidambako mukhalafah lil hawadits kiamu binafsi wa daniyat kudrat irodat ilmu ayat sembah apa. Percaya, percaya. Nganu encan teh yakin. Teteangan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelemaan ngridit berarti teu percaya, eta teh ngaranna teu boga keyakinan. Teu boga keyakinan. Ugos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae, eta ngaranna kurang keyakinan tina pamere Allah. Tina galikus kitu bae eta mah. Di jelema nu yakin mah ih atuh tenang mah aja ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya mah percaya ngan yakin nu encan aya. Eta se takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti. Yuk bari nonton TV. Coba ge. Lain tambah yakin tambah bok bro. Urang kitu menghadapi haul, alhamdulillah minggu kemari sanajan hujan. Ternyata hasilnya alhamdulillah mak loba yang saya tik walau masa dua baik. Nah, nu mentak sarua ya tu dek dibelikan kah daging kalau kah sakit tu gitu kan. Nu meren ente, nu kadahar ente. Itu tu lah sabur ente baik. Sabur sakut pautan ngan sakadar galaksanakan doa. Tapi Allah ngagerakan minggu kamari menang 27 juta. Najan hujan, kuali leuwih parah deh hujan nai. Wallahu a'lam, sabon. Tapi anu geus kabisik-bisik nungtun geus aya sabaraurang, teu urang Kendal hiji, urang Cikarang, urang Tangerang, urang di urang yeuh, urang sekitar Pasar Kemis. Kecamatan Jati aya nu geus mawaduk mawa cek kana ieu aya sukuan. Hayu geus mawa jahe bae. Aya sukuan ya Allah. Terjadi urang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu. Berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui. Lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. lamunnya Nabi Isa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur nya itu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin mah melalui angin ditelepon nya keur ningalian jadwalna ke bertemu heula beuh lamun jadi eueuh masalah maksudna mun ngan sakadar urang mabil barokah kuturunanna supaya urang leuwih mantep di aku kutuan Syekh Abdul Qadir Al di aku kutuan Syekh hatunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih di aku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi di aku ku Kangjeng Nabi berarti di aku ku Allah lamun geus di aku ku Allah. Ah geus lah. Cek Allah teh geus geus kasar oge bae. Cek malaikat ge heula cenah ieu loba dosa ka jeung geus geus ditu. Geus ditu kan bae geus lah. Terus dosa satak satik bae geus. Henteu ceuri mah rada gede gaya ka jeung geus terus bae. Tah hayang kitu tah urang teh. Masyaallah, tapi salat mah tetep kudu. Ya Allah. Teker cerita murah na Allah kos itu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir gadi rizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor gadi rizkian boro-boro nu sok ibadah nu main koprok gadi rizkian lah cek Allah di rizkian belanan ke perhitungan mah kumang ke belanan. Eta murahna Gusti Allah. Geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia, di akhirat bakal leuwih nampak. Dina 100 rahmat Allah kakarek hiji nu dikaduniakeun geus sakieu karasana ku urang. 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat. Boh. Kuari hiji bae ge hiji ka maung-maung. Dibere rizki ka orai koros dibere rizki. Tuma dibere rizki. Dipake ka dedeh jengkanya aku Gusti Allah. Kakarak hiji du dikaduniakin ngeskoski. Oh 99 kene ke. Nantaki asana ima ka sorga kabeh asana. Kajun ngeridit ge ka sorga kabeh. Kes tambah di kreditan terus. Ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae hiji leutik kukula sok didongengkeun tia hiji jelema ngaranana hisan ditanya kitu geus maot kumaha pertanyaanku bae mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu wae kamenang ka sorga. Emang kulaon? Ieu kula teapan kuli panggul tah meujeuna keur manggul, meujeuna keur manggul. Eta nyokot hiji jang hiji. Eta teu mentari doana deui eta kula eta bakal dihisep eta doang berat cenah capnya. Jang nyeuhil doa. Atuh komo tanda tangan MM-an. Tamang geus lain araka deui raka bae geus tamang. Ngerebekna gambeureun kumaha meureun. Atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid. Sendal kulit teh. Aduh, eta keur carita kejemna Allah. Mentek galak aya di Allah, nyaah aya di Allah. Mentek ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tah model bari cak Gusti Allah beuh sabenerna mah sia cenah ngeunaan ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayaan ka Gusti Allah lain ngaji sia teh eta masing-masing da cak Allah beuh sakitu di imahna keur meujehna anu terus hujan tapi siang bener-bener deuk neangan elmu geus lah aing pokona mah moal neuleuk kumana mah ngarido bae ka sia ta eta ta nu diarahan ku urang ridho Allahna Masya Allah karimnya, mual kebel urang hirup di dunia, urang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yemaya jelema eker dipanggul di ais, ditutupan, dilipet-lipet make sampi gadeuleuh, lantaran diborongkos, diborogodot make samping, dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus koit geus pae. Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema, ah disabet bae geus ku Ki Zaid. Potong leuneuna. Watu reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newak ka Ki Zaid. Newak. Susulkeun ka nu boga hukum. Melalui polisi dibawa ka meja hijau sidang di kejaksaan. Zaid, ya Pak. Kamu telah menganiaya yang bernama Umar. Betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu, Pak. Emang kenapa? Saya tahu, itu Ki Umar udah meninggal, Pak. Mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak kaki apa itu Borogod? Ternyata hakim lebih bodoh dari saya. Gak tau Borogod-Borogod acan. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar, Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cekulah ceki jahit tiap. Kita wajah jelum apa? Jelum apa yang makan kesur? Usahan itu. Ku kaserengan keul kula ka Ki Umar, ya ku kula ditembas. Ternyata cak anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Tala tu dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kana, lain hirup-hirup deui, rup. Ya bohong. Sebab ku aing kadeuleu teh mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajen ku kumaha ge. Buktikeun. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial ceuk Ki Zaid teh atuh. Sugan euy mah pae. Tah eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeuna nu disangka-sangka ku Ki Zaid. Geus pae ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka pae lantaran diborongkos diborogod ditutupan sakumaha nu pae bae. Ternyata horenganan dengan alasan gerimis. Bisa dipahami, bisa diterima alasan tersebut. Dibuktikan horenganan hirup kemeh kumaha tah. Pacecok di meja hijau teh. Tetap ceuk Ki Zaid tama pae, ceuk Ki Bakar hirup. Ceuk Ki Zaid pae hirup, pae hirup, pae hirup. Udah ribut di dieu cak Hakim. Eta pacecok macecokkeun antara hirup jeung pae di meja hakim. Bisa dibuktikeun? Buktikeun Ki Umarna. Andai kata teu bisa dibuktikeun lantaran Ki Umarna di rumah sakit, kemudian di rumah sakit teh jauh misalnya komunikasi eueuh. Nah, ieu antara dua pengakuan. Satu, Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berat bahwa nukos kitu mah pae, tapi ceuk Ki Bakar sebagai wali na hirup mana nukur dibenerkeun. Tak kan nukos kitu, kos kitu geus anggeus. Beres geus teu kudu hese beleke, hese cape neangan deui permasalahan. Geus kumplit urang teh kuari tinggal mukaan kitab bae geus teu kudu ngijtihad. Sanajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat, tapi saha jelemana nu ndek mampu ngaitihan lantaran minimal 12 pan di luar kepala. Kos urang we kitu di luar kabeh pan urang. Kepala teh maksudnya malakat sifatun rosihatun pinasi. Jadi nges nancep jasa 12 pantea. Kemudian nganyahokeun kana rijal-rijal hadis. Nyaho ka ngaran sebagai perawina, nyaho ka umurna, nyaho masa hirupna. Babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun. Kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar, loba ka kebon, apa loba jeung Kangjeng Nabi. Harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna. Hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna. Jatohlah engke kana soheh. Pan urang ge kieu ieu lamun dicaritakeun ge. Weh, di nyata di Pasir Gadung aya nu tabrakan. Bener ta? Bener. Sia neuleu apa cenah? Cenah. Cak satu sia. Cak babaturan aing ngaran si Arif. Si Arif dipercaya si ama. Kurang sok itu, Pak. Emang kurang wow, gedebul si Arif. Kurang teh asal geus kaluar ti si Arif geus dipercaya lantaran urang teh geus sering jasa nyahobohongna. Keur benerna dibohongkeun bae. Tak eta teh rawi hadisnya kos kitu tah. Kurang kudu nyaho tah. Seluk beluk tingkahna tah eta teh geus dikitabkeun rawi tingkatan kahiji, rongki rawi tingkatan penengah, rawi tingkatan terakhir, rawi ula, rawi wasat, ausat, rawi adna, eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis. Lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim, eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadis teh jumlahna. Tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan. Pago sakola kakarak di geus deuk ijtihad ka dieu sia ku aing dipantogkeun sia ku aing geus teu kudu ijtihad baca kitab bae hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing geus teu kudu ijtihad sebab ceuk ulama bulak-balik deui bakalna ka mazahibul arba'ah. Urang kuari deuk ka ijtihad, hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik. Akurna mun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali. Lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi, bulak-balik di dinya bae tuh. Ternyata horenganan bener ka si Hanafi tukang lauk teh. Tata moal kaluar ti dinya coba geun. Tak nu mudawan ngan sakitu tina 10 mutahid. Mengkerucut jadi 8, mengkerucut jadi 6, mengkerucut jadi 5, mengkerucut jadi 4, sehingga Imam Ghazali bae henteu termasuk mujtahid mudawwan. Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah henteu termasuk mudawwan. Nu 4 bae kurang kumaha. Imam Qusairi ngarang kitab tapi henteu mudawwan. Nu mudawwan mah nu 4 bae disebut mazahibul arba'ah. Sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar tina 4. Nematak enggis bahaya tu lah adigung tingjing sombong ting datangkan tu mengakui sok sia ijtihad mual keluar tino opat cina ini nama yang mah ijtihad sorangan tekudu usoli solat nak je tu tapa usoli tapa kabe di luar Imam Syafi'i mah yang tu usoli kabe datang gek Allahu Akbar tu jadi urang gede gitu atau masalah asal make mazhab sah. Gitu, jangan aing mah moal kunut ndek subuh, salat subuh moal kunut. Boro-boro kunut siapa salat teh henteu. Cih, atuh aduh kakara kunut atuh. Oh, jaba-jaba napi mah teu make kunut Syafi'i, mah make kunut soteh, anapi mah jah henteu. Direk lompat ka mana coba? Hayu dek lompat ka mana? Masya Allah Karim. Urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu. Tapi kapan Imam Sa'mi Imam Hambali mah sunah di kieu-kieu dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae. Di luhur aya, di handap aya, di kaler lain di kumaha pokona mah mantak diputer-puter kos kieu. Tah, eta teh kapan? Gitu Bandung teh matak. Nu kos kitu Persis tah kikituan bae tah. Aing urang mah ieu mah anteng nu di handap kikituan. Tah mah asup mazhab kos kitu matak mah. Aduh, Masya Allah, ayah utek-utekan eta. Tebareres jasa. Ngaku bae sapa yang utek-utekan. Nyai masalah nakoda malpupan di mana-mana motong nugal kizait. kaki Umar nu dilipet-lipet di borongkos. Ternyata sanggan kejayaan mah memang ki Umar maut. Ih, bano masalah maut mah. Ngan gaya be urusan-urusan penganiayaan terhadap jelma maut kumah engke. Ngan urusan kisah satu nanti. Daeta teh dibawa ke meja hijau di sidang. Geus pengakuan Ki Zaid bahwa Ki Umar geus maot, pengakuan Ki Bakar sebagai walina ieu hirup keneh. Mana nu kudu dibenerkeun? Suddiqul waliyu. Benerkeun Ki Bakar sebagai wali Ki Zaid, Ki Umar cuman biyamini sumpah. Nurutkeun cekal aja. Beres. Kulantaran disumpah daek Ki Bakar wallah. Beres sumpah. Lakukeun kisos terhadap Ki Zaid. Potong deui. Walau kota torofan wazaman aksahu pal mazhabu tasdiku in'an karo aslah salamah. Ki Zaid boga masalah ejeng Ki Umar. Ternyata Ki Umar teh katarajang panyakit setruk. Cuman dedengian Ki Zaid doang bahwa Ki Umar teh katarajangan setruk sehingga kempleng leungeun anu katuhuna teu aya daya dirubah dirobah ge teu bisa. Ai musuh malamun ngadenge aya batur setruk musuh teh seserian, urang ge lamun ngadenge batur teh setruk urang bungah urang teh hakikatna memusuh jeung nya. Mun urang aya anu ngabejaan sia nyaon teu ka Ki Arif nyao, si Arif nyao setruk ku Arif setruk alhamdulillah musuh musuh eta kajen gokong tapi nu setruk masyaallah innalillahi karunya amatnya ka Ki Arif atuh dilayat deuk dibawakeun obat lain musuh tamak mun kieu mah ka aing dilayat dibawakeun racun musuh tamak musuh tamak itu mah jelas surang ngadenge saja henteu ka sarwit di cikup nyaho setruk wae setruk hadege sakuna hadege dae kun aing rieu musuh berarti kan musuh kajeng gue tembu urusanna urusan trisno tamu urusan cintrong tamu teh jadi aya kajahokeun musuh wae kos kitu bae kiai anu di rumah sakit kiai anu di rumah sakit musuh tak kajian dukungan musuh boga masalah berarti tak jeung kiai mangku nang itu keur buludan nyerekan aing nya geus ada je paeh lah musuh teteh kos kitu ieu baca ulah angkat barang di pub limbah rebut karung jarang gitu-gitu dari angin kita ikut sesuai bener waktu kabe Nama Anda Zaid? Betul, Pak. Alamat Terep? Ya. Betul. Jawara Malulu Pandit Terep. Ini lamun Cilongok gitu. Tapi Cilongok mah ahli ibadah kabe. Eh, hiji doang lu mabok hiji dua lah kan. Jangan anak buahnya udah loba. Insyaallah ya orang. Nah, anu dia ucapkan ku Kanjeng Nabi geus araraya, tanda-tanda akhir zaman geus dereh deket karena turun Imam Mahdi engke bakal ambalayah nu mabok, ambalayah nu zina, ambalayah pamalingan jakwari. Allah, masyaallah. Ribut pamalingan-pamalingan. Wih, kunaon loba nu maling? Anak urang nu malingna. Sial jas. Ribut nu zina. Orenganan anak melendung. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Ngalindung urang kabehan ka Gusti Allah supaya diamankeun, disalametkeun tina mara bahaya jeung dosa. Kamu betul Zaid? Ya, Pak. Terus asal betul. Menurut laporan dari pihak korban bahwa Anda telah menganiaya yang bernama Umar di warung kopi, betul? Iya, Pak. Kenapa Anda bisa melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar? Dia lebih dulu Pak menganiaya saya. Motifnya apa? Karung saya diambil, Pak. Karung di mana? Karung di pabrik. Punya lu apa punya bos? Punya bos. Tapi biasa saya angkat kok, diangkat duluan sama dia. Ya otomatis bayarannya ya ke tangan. Nah, ini penganiayaan jelas-jelasan berarti Zaid. Ini sesuai dengan laporan setelah diperbal, Anda telah mengakui betul-betul menganiaya. Tanda buktinya adalah ada satu sendal Anda. Kenapa itu tidak dibawa di warung kopi? Menurut guru saya kalau nyolong, kalau menganiaya harus ditinggal Pak itu. Di mana kamu guru kamu? Cilongok. Blon ya. Aya guruan kos gitu geta. Masya Allah. Jadi jelas Anda telah mengaku bahwa Anda pelaku penganiayaan terhadap Umar. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sebab saksinya udah banyak. Ya. Berarti ini harus dilakukan kisos. Anda akan dipotong kembali sama dengan penganiayaan Anda terhadap Umar, bahwa Anda harus dipotong dari atas ke bawah 10 cm. Disitulah letak pemotongannya. Interupsi Pak. Apa kamu interupsi? Saya memohon kepada Bapak untuk berbicara sebentar. Ya. Menurut saya tidak harus dilakukan pengkisosan terhadap saya. Kenapa? Sebab tangan Umar yang saya lakukan, yang saya aniaya, yang saya potong, ternyata itu adalah tangan yang setruk. Setruk? Ya Pak. Coba dirinci kembali Pak. Nah Bakar, kamu sebagai wali Umar. Ya Pak. Menurut pengakuan Ki Zaid bahwa tangan Ki Umar yang dianiaya, yang dipotong oleh Ki Zaid itu adalah tangan yang setruk. Betul apa tidak? Siapa bilang setruk? Orang sehat-sehat. Oh setruk Pak. Setruk saya tahu Pak. Sekali lagi saya mau nanya kepada Anda wahai Bakar sebagai wali daripada Ki Umar. Saya menanya, bertanya kepada Anda, setruk apa tidak yang bernama Umar? Sekali lagi, setruk apa tidak? Tidak. Jangan terlalu panjang tidnya tuh. Gua rasanya ini geli gedegernya. Tidak. Itu saking tidaknya Pak. Berarti dipanjangin pakai mad lazim. Berarti kori oge ya. Ya Allah. Nah, menurut walinya yang bernama Ki Bakar ternyata tidak setruk. Zed, setruk. Kamu tahu setruk dari siapa? Dari teman-teman saya, informasi yang akurat. Siapa teman kamu? Ahmad Muhammad. Ya, panggil dulu yang bernama Ahmad Muhammad. Berarti sidang dihentikan. Besok sidang kembali pada pukul 9 pagi setelah makan wodok. Masuk. Ya Pak. Pak. Ieu mah jaksa na hebat ye. Sok mingguan mal salah ye. Geus boga nyana langganan uduk ye. Isuk sidang deui. Anda Ahmad Muhammad, betul. Betul Anda memberikan informasi terhadap teman Anda yang bernama Zaid bahwa di dalam informasinya yang bernama Umar yang telah dianiaya oleh Zaid itu ada setruk. Siapa bilang, Pak? Itu bagaimana sih? Zaid, bagaimana ini? Mat, Aisyah ngomong sok leluhungan gitu blow out sia. Pancen yang caksia, eta teh. Setruk pan teu. Ye, aing mah lalagaan. Tos, sia mah kos kitu jing. Cek aing gejing. Kalau gitu-gitu tuh aing jeng. Si orang mana? Cisoka aing mah jungjang jingjing wae. Asal pakai jing mah cisoka. Tu ho jing. Mana jing? Itu jing. Geus moal hajauh cisoka tete kajen kuku mah ge. Jadi geus lagu lugot-lugot jelema teh ka jawan. Asal loba jing jing jing jing. Ah, geus cisoka kajen kuku mah ge tete kos kitu. Atau kutruk ka ditu geus. Nah, ceki saya ada sesian tu, nah, aduh, blon siapa Muhammad, siapa blon? Aduh siapa dia ngomong je nih, setruk, atau yang ngalalaga siapa? Jadi, banjir Umar ayah yang dulu reaksi siapa? Bebeja, tu siapa terkuruk ke meja hakim kadiu, naon kau ingin modalan siapa? Bawa kadiu di samsuan, juga kau ingin sidang koskiu, ceknya naga satu lagi, nah. Yang jelas kata hakim, Ed, saksi Anda itu saksi yang sehat, saksi yang bisa bertanggung jawab, saksi yang betul, yang dia tidak mau kepleset nanti di akhirat. Tapi terhadap saya kan dia kepleset, dia itu urusan Anda. Yang jelas bahwa Umar yang telah dianiaya oleh Anda itu betul-betul tidak betul. Sebagaimana pengakuan seorang walinya, ialah bakar mentidaksetrukan saudaranya yang dianiaya oleh Anda yang bernama Umar. Betul? Betul. Nu jadi masalah kieu, ieu mah ieu. Kizaen nganiaya Ki Umar dalam pengakuan Kizaen setruk kan berbeda. Nu sakumaha kamari urang setruk bahkan henteu dilakukan kisos lantaran henteu mu masalah. Nah iya pengakuan Ki Zaid setruk sedangkan pengakuan Ki Bakar henteu. Cak Zaid setruk Bakar henteu setruk Bakar henteu henteu setruk henteu setruk henteu henteu henteu ribut. Mana nu kudu dibenerkeun? Lamun memang aya walina aya saksi menjelaskan tentang kesetrukan, ya berarti kudu dibenerkeun Ki Zaid. Tapi lamun eueuh saksi untuk membenarkan kesetrukan Ki Umar nu kudu dibenerkeun ialah walina. Na eta teh lamun kabeneran aya saksina ieu mah saksina eueuh. Teangan Ahmad Muhammad ternyata geus lari jana ka Palembang. Bung, ngadenge-denge selenting-selenting bahwa disidangkeun pekerjaan pelakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar teh geus masuk perbalna ke kejaksaan. Zaid jeung Umar, Zaid jeung Ahmad jeung Muhammad nu pernah melaporkan kesetrukan Ki Umar lari nyana ka Lampung ka ditu deuk ngahiji jeung gajah ka Lampung aing mah geus nyalametkeun diri abeh ulah pajar jelema dileuweung nyana di ditu. Nah diteangan saksina eueuh dia tetap Ki Zaid mah berkeyakinan Umar setruk leungeun. Ceki Bakar, entah sebagai walina, Ceki Zaid, setruk. Jadi pengakuan Ki Zaid tetap setruk, baik disumpah dia setruk Ki Umar dia. Kan lamun setruk cuma bayar riat, tekudu dipotong, tekudu dikisos. Tapi lamun entah setruk kan kisos dipertahankan Ki Zaid sesuai dengan keyakinan manehanana. Sangka tidak setruk, entah setruk, setruk baik Umata mentek walau koto alamun Zaid motongkeun toropan leungeun Ki Umar wa za'ama naksahu nyangka Ki Zaid teh kana kurangna torop yana semacam kempleng atau setruk Bal mazhabu tasdiku setelah disidangkan di meja hakim, jaksa memutuskan bahwa itu hasil persidangan tetap bersikukuh. Zaid mengatakan setruk walaupun kibakar henteu neangan saksi-saksina eueuh diputuskan bal mazhabu tasdiquhu, menurut mazhab dibenerkeun ki Zaid sebagai pelaku anu ngabenanung naon kitu ngaranna mengakui kesetrukan ki Umar eta teh in ankaro asal salamah, lamun nyana benar-benar ingkar karena asal kasalametan leungeun ki Umar. Saya mah tidak percaya kalau selamat tangannya, yakne dia tidak setruk. Tidak percaya, tetap setruk. Komo lamun aya saksi-saksi kesetrukan mah teh tetep nu dibenerkeun adalah ki Zaid fi udwin zahirin dina anggota anu zahir. Wa ila lamun teu ingkar, lamun setelah disidangkeun teu bisa ingkar nyana, berarti harus mengakui karena kasalametan leungeun ki Umar. Misalna aya dua saksi Muhammad Muhammadna aya menyaksikan ketidaksetrukan ki Umar, atuh sama mau tidak mau berarti pala yusodaku teu meunang dibenerkeun ki Zaid. Berarti dalam persidangan perbal, setelah diperbal mana yang lebih kuat, pengakuan ki Zaid kah yang lebih kuat, apakah pengakuan Bakar sebagai walina? Sebab KBG kapan ieu teh hayang selamat membela diri, ki Zaid membela diri supaya ulah dikisos, ti Bakar membela supaya dikisos bae. Tak eta teh teu meunang diputus begitu saja oleh jaksa. Nah eta teh kudu ditinjau kuat mana ucapan ki Zaid jeung ucapan ki Bakar. Andai kata kuatan ki Bakar karena dipinta saksi na ki Zaid, berarti Bakar nu dimenangkeun. Andai kata tetep bersikuku aya saksi karena kasetrukanana nu dibenerkeun, berarti ki Zaid selalu kitu bae tamat terus. Awaya daihi atawa Zaid ngani aya dua leungeun awari jelai. Wallahu a'lam.